النفس تعريفه النسخ لغة الإزالة والنقل واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة نسخ secara bahasa adalah al-izalah wa naqal. Ini satu dari dua makna an-nasakh secara lughatan. Tiga orang coba keluar dulu. Coba masuk dengan cara adab seorang penuntut ilmu. Bagaimana cara masuk majelis ilmu agama? Tiga orang keluar dulu. Bagaimana cara masuk adab masuk majelis ilmu agama kalau sudah ada orang di majelis? Ulangi cara masuknya. Yang kayak badui masuk. Ulangi ada. Enggak dengar suaranya. Kayak badui masuk. Enggak ada salam wala kalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Yang kayak badui masuk masjid. Kalau badui kencing pojok masjid. Kalian salam pun enggak ke sini, tahu. Amalkan adab. Al-izalatu wa naql. Ini dua makna untuk an-nasakh. Perhatikan dari dua makna ini mana yang lebih cocok untuk makna istilahi, karena setiap definisi al-lughawi pasti ada kaitan, setiap definisi al-istilahi itu kaidah pasti ada sisi kesamaan dengan definisi al-lughawi. Kenapa? Li'anna ta'rif al-lughawi asbaq min at-ta'rif al-istilahi. Definisi suatu kalimat dari sisi bahasa itu lebih duluan daripada istilah, kan istilah datang belakangan, sedangkan definisi lughatan sudah ada sebelumnya. Jelas ya? Naam. Al-izalah menghilangkan, an-naql memindahkan. Contoh makna al-izalah, nasakhatis syamsu adh-dhilla. Nasakhatis syamsu adh-dhilla ay azalathu wa hallat mahallah. Matahari memansukh adh-dhill, bayangan. Artinya menghilangkan. Contoh lain, nasakhatir rihul athar, angin memansukh bekas, menghilangi bekas. Wa yutlaqu aydan ala ma yushbihu an-naql, dan terkadang dia bermakna an-naql, menyamai naql sebenarnya, bukan pindah. Kalau pindah itu sesuatu benda dipindahkan kepada tempat yang lain, kemudian benda tersebut tidak lagi di tempat sebelumnya. Saya pindahkan ini ke sini, berarti posisi ini sudah di sini, tidak ada lagi di sini. Di sini, ya. Tapi kita katakan terkadang dia al-izalah bermakna serupa dengan naql, bukan dengan naql. Ini lebih ilmiah, lebih dalam. Contohnya apa? Nasakhtul kitabah. Saya memansukh kitab Syekh Utsaimin. Apakah setelah saya nasakh ke buku saya kitab Syekh Utsaimin tersebut jadi hilang? Enggak, masih ada kan? Oke, kata sebagian pensyarah lebih tepat dikatakan makna nasakh al-awwal lughatan al-izalah. Yang kedua, ma'nahu yushbihu an-naql. Bukan naql, karena naql itu perpindahan satu benda dari tempat satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang dia setelah dipindahkan dia hanya berada di satu tempat. Saya naql kitab ke dari bawah ke atas, berarti tidak ada lagi kitab tersebut di bawah, sudah pindah ke atas. Tapi kalau kitab kan enggak, naqaltu kalam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin min kitabihi Syarah Riyadhus Shalihin. Apakah setelah saya naql ucapan beliau tersebut menjadi hilang dari Syarah Riyadhus Shalihin? Jawabannya enggak, ya kan? Makanya lebih tepat dikatakan an-nasakh fil lughah yutlaq bima'na ish ala ma'na al-izalah wa yakunu bima'na yushbih an-naql. Jelas ya? Syabiha yashbah an-naql. Nah, yang sesuai dengan makna al-istilahi dari dua makna lughawi tadi adalah yang pertama, al-izalah. Kenapa demikian? Karena definisi nasakh secara bahas, secara istilah adalah raf'u hukmi dalilin syar'iyyin aw lafdhihi bidalilin minal kitab was sunnah. Mengangkat hukum, sebuah hukum dari dalil syar'i, sebuah hukum dari hukum mudhaf. Dalil mudhaf ilaih pasti menyimpan min fi atau li. Mengangkat sebuah hukum dari dalil syar'i atau lafadznya yang diangkat, lafadz dari dalil syar'i, adapun hukumnya tidak diangkat. Sebab diangkatnya itu karena telah datang dalil baru dari kitab dan as-sunnah. Boleh tidak menyebutkan bidalil mutaakhir, lebih tepat antum sebutkan raf'ul hukum, tulis lebih tepat dan lebih ilmiah. Cuma Syekh menyebutkan dengan bahasa lebih mudah, ya. Bukan berarti kita lebih ilmiah dari Syekh. Lebih ilmiah, lebih mencakup definisi al-nasakh adalah istilahan raf'ul hukum as-sabit, raf'ul hukum as-sabit, raf'ul hukum as-sabit. Alfa berapa kali sudah namarain antum alfa? Nulis masih di kitab. Hah? Kenapa enggak tulis di buku? Cukup sekali lah namarain, antum udah dewasa. Yang kayak anak-anak yang ditegur itu aja kesalahannya. Nah. Raf'ul hukum as-sabit bi khitabin mutaqaddim. Sudah, raf'ul hukmi thabiti bi khitabin mutaqaddimin bi khitabin akhar mutarakhin anhu. Raf'ul hukmi thabit bi khitabin mutaqaddim bi khitabin akhar mutarakhin anhu. Ya, ulangi Al-Fat. Khitabin akhar. Ahsan. Ulangi Afrijal. Ahsan. Ulangi Sufyan. Sufyan, bagaimana keluarga di sana? Ada yang kena? Rumahnya hancur. Hancur habis. Hah? Rata tanah. Rumah siapa? Saudara bagaimana? Sepupu dari bapak. Rata jadi tanah. Di Palu ya? Berapa jam dari Makassar? Ada pondok situ ya? Pulau Bulukumba? So, rata kayak tanah itu ya? Tapi enggak korban, enggak meninggal. Sallallahu murah. Naam. Iqra' ya Sufyan. Ahsan. Indah ya Imam baca. Baca ulang Taufik. Mutarakhin. Hah? Mutakharin. Kok mutakharin? Mutarakhin. Mutarakhin. Ulangi Ahmad. Ahsan. Indah ya. Iqbal, eh? Faisal. Nak ya Abdurrahman. Ahsan. Nak ya Alfat. Oh, dah tadi. Ya, yaitu diangkatnya sebuah hukum yang telah berlaku sebelumnya, dikarenakan ada khitab dengan khitab terdahulu, khitab, khitab syarat itu banyak. Ada yang at-talab, ada apa? An-nahi. Ya, at-talab wa takhir. Ahsan, at-talab wa takhir. Dihapusnya dia dikarenakan bi khitabin akhar mutarakhin anhu, karena datang khitab syar'i yang baru yang datang belakangan setelahnya. Syaratnya apa? Khitabin akhar. Karena kalau bi khitabin nafsihi itu maksudnya nanti mustasna. Maksudnya bab al-mutlaq yuhmal 'ala al-muqayyad, al-'am yuhmal 'ala khas. Ya. Al-mujmal yuhmal 'ala al-mubayyan. Ya. Al-mustasna ini bukan nasakh, makanya disebutkan bi khitabin akhar. Jelas ya? Dan khitab yang lain mutarakhin anhu. Isyarat itu harus mutarakhin anhu. Kalau enggak tidak bisa, karena an-nasih labud an ya'tiya mutaakhira anil mansukh. Naam. Contohnya di awal Islam, seorang muslim walaupun dia sendirian berhadapan dengan 10 orang kafir di medan perang, wajib bersabar, tidak boleh mundur ya. Di dalam surat Al-Anfal kan, setelah itu hukum tersebut dihapus mansukh. Ya, yang menjadi kewajiban adalah tatkala dia berhadapan dengan 2 orang dari kafir, lebih dari itu dia boleh mundur, seperti firman Allah dalam surat Al-Anfal, in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Apabila di antara kalian berjumlah 20 orang, maka dia akan mengalahkan 200 orang. Berarti berapa? 1 banding 10. Setelah itu Allah menyatakan al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum 100 sabiratun yaghlibu mi'atain. Sekarang al-an menunjukkan dia mutakhir. Allah meringankan kalian dan Allah Ta'ala, Allah mengetahui di tengah-tengah kalian ada kelemahan, maka apabila jumlah kalian 100 orang bersabar, dia akan mereka akan mengalahkan 200 orang. Berarti 1 lawan 2. Ya, tidak boleh lari. Lebih dari itu boleh mundur dan tidak wajib perang. Jelas? Ini contohnya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, wal muradu bi qawlina raf'u hukmin ay taghyiru min ijabin ila ibahah aw min ibahatin ila tahrim masala. Ini wadih ya. Berubah menjadi yang tadi wajib menjadi mubah, yang tadi mubah menjadi haram. Naam. Fa kharaja bidzalik takhallufu al-hukmi li fawati syartin aw wujudi mani'in. مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخا. Ucapan kita rafu hukmin, mengangkat sebuah hukum lama yang telah berlaku dengan dalil syar'i, diangkat dikarenakan dalil syar'i yang baru yang datang belakangan ini, mengeluarkan tidak masuk ke dalam pembahasan ini sebuah hukum yang tidak, dia tidak diwajib, tidak menjadi wajib ya, dikarenakan syaratnya belum sempurna atau karena ada mani'nya, maka tidak dikatakan mansukh ketika sudah ada syarat dan mani'. Contohnya misalkan zakat menjadi wajib kapan? Apabila nisab dan haulnya sudah sempurna. Berarti kalau tidak sampai nisabnya sempurna, nisab dan haulnya belum sempurna, berarti zakat yang tadi wajib berubah menjadi apa? Tidak wajib. Jangan kamu katakan mansukh di sini. Kenapa? Karena tidak wajibnya dia itu bukan raf'u hukmin bidalilin syar'iyyin ja'a mutaakhira. Jelas ya? Tetapi dia takhallafa hukmuhu li adami syart atau li wujudi mani'. Bukan karena ada dalil lain yang merubah hukum dia, tetapi karena memang syarat atau mani'nya yang belum sempurna, syarat yang belum sempurna atau karena ada mani'. Contohnya misalkan salat hukumnya wajib. Mana berubah hukumnya untuk seorang wanita yang haid? Bagi wanita yang haid tidak wajib. Apakah kita katakan salat bagi wanita yang haid hukumnya mansukh? Tidak. Ini bukan nasakh. Kenapa? Karena berubahnya hukum dia di sini bukan karena ada dalil baru dari dalil syar'i yang mengangkat hukum tersebut, tetapi dikarenakan ada mani'. ya, yang mana mani tersebut telah dianggap semenjak awal hukum itu berlaku. Jelas ya? Nah, jadi enggak dikatakan nansakh. Wal maradu biqaulina aw lafdhihi. Lafdhud dalil syar'i, karena an-naskh ima an yakuna lil hukmi duna lafdhi aw bil aksi aw lahumā jami'an kama sa'ati. Maksud ucapan kami lafadznya saja yang diangkat sedangkan hukumnya belum diangkat, maksudnya adalah lafadz dalil syar'i. Terkadang lafadznya tidak ada lagi dalam Al-Qur'an, tetapi hukumnya masih berlaku. Contohnya nanti akan boleh sebutkan. Karena nasakh itu terkadang hanya hukumnya saja yang diangkat, lafadznya masih ada. Terkadang sebaliknya, lafadznya telah tiada tapi hukumnya masih ada, atau terkadang kedua-duanya, lafadznya sudah diangkat, hukumnya pun telah diangkat. Jelas ya? Sebagaimana yang akan datang contoh-contohnya kata beliau. Wa kharaja biqaulina bidalilin minal kitab was sunnah ma adahuma minal adillati kal ijma'i wal qiyas fala yunsakhu bihima. Ucapan kami dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ini mengeluarkan apabila dalil tersebut datang dari selain Al-Qur'an dan hadis, maka ijma' dan qiyas tidak bisa menjadi nasikh. Jelas ya? Jangan sudah ada, jangan sampai ada sebuah hukum yang sudah paten dengan dalil dari Al-Quran dan hadis, kemudian adanya ijtima' dari mujtahid suatu umat, umat ini, kemudian dikatakan itu mansukh. Tidak mungkin. Ya. Kemungkinan yang pertama, pasti itu bukan ijma'. Ya. Karena kalau ijma' pasti benar. Karena Nabi menyatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Berarti bisa jadi itu belum ijma', tetapi disangka ijma'. Kok ada sapi ini? Lompat dimakan pohon tuh. Yang kedua, bisa jadi ada dalilnya yang belum diketahui. Maka ijma'nya benar, karena la tajtami'u ummati ala dhalalah. Hanya saja dalilnya belum diketahui. Tapi kalau ada dalil dan menyelisih ijma', sudah pasti ijma'nya keliru. Nah, tapi kalau ada ijma' kemudian tidak diketahui dalil, nah bisa jadi dalilnya ada tapi belum diketahui. Jelas ya? Jadi ijma'nya ada kemungkinan benar, tapi kalau sudah ada dalil yang pasti bertentangan dengan ijma', sudah pasti ijma'nya bukan ijma'. Wadih? Baik. والنسخ جائزا عقلا وواقعا شرعا. Dan masalah nasakh ini diterima oleh akal, logika, tidak bertentangan dengan akal hukum nasakh ini, dan secara syar'i pun dia telah terjadi. Dan kita umat Islam, andai kata pun secara akal kita tidak logika, kita tetap menerima. Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi lihkuma bainhum ay yaqulu sami'na wa'ata'na ulaika humul muflihun wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Ya. Law kana ad-dinu bir-ra'i lakana ma asfala min al-khufayni awla bil-masah. Naam. Tetapi beliau sebutkan ini juga untuk beberapa hikmah. Yang pertama, bahwa agama Allah ini logis. Dua, untuk membantah mereka orang-orang yang menolak nasakh karena menurut mereka tidak logis. Maka Syekh menyebutkan ini logis. Kenapa dikatakan logis? Karena dikatakan logis karena فَلِأَنَّ اللَّهَ بِيَدِهِ الْأَمْرُ فَلِأَنَّ اللَّهَ بِيَدِهِ الْأَمْرُ وَلَهُ الْحُكُمُ لِأَنَّهُ الرَّبُّ الْمَالِكُ فَلَهُ أَنْ يُشْرِعَ لِعِبَادِهِ مَا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ. Karena Allah di tangannya segala perintah, seluruh hukum milik Allah, karena Allah lah yang mengatur alam semesta ini, yang memiliki alam semesta ini. Maka Allah punya hak, Allah berhak mensyariatkan syariat kepada hambanya sesuai dengan hikmah dan rahmatnya. Dan kalau Allah melihat syariat seperti ini lebih hikmah dan lebih rahmat buat hamba-hambanya, maka Allah pun mensyariatkannya. Dan tatkala Allah melihat Wa syariat yang seperti ini untuk di zaman yang berikutnya tidaklah lebih baik, maka dia Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih hikmah dan lebih rahmat buat hamba-hamba yang hidup di zaman yang baru tersebut. Ya. Contohnya misalkan hadza min babi taqribil faham wa laysa min babi tamtsil. Falillahil mathalul a'la. Laysa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Seorang raja, bahkan jangan seorang raja, seorang bapak saja terkadang mengubah-ubah suatu ketetapan yang berlaku dalam rumah tangga. Kenapa? Karena dia melihat maslahat dan rahmat buat anak-anaknya. Jelas, terkadang hari ini dia menyatakan ini tidak boleh, pada hari berikutnya dia menyatakan boleh untuk anaknya, karena melihat maslahat untuk anaknya. Maka kenapa untuk Allah tidak logis? Sedangkan Allah huwa Rabbul Malik, biyadihil amru kulluhu wa lahul hukum. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ Apakah secara akal tidak pantas seorang raja memerintahkan budak sahayanya sesuai dengan keinginannya? ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم. Maka sesuai dengan hikmah dan rahmatnya Allah untuk hamba-hambanya, Allah mensyariatkan ke mereka sesuai dengan pengetahuannya Allah, bahwa di situ ada maslahat agama dan dunia mereka. Wal masalih mutakhtalif bihasabil ahwali wal azman. Dan yang namanya maslahat itu berubah-ubah, berbeda-beda dengan berubah dan berbedanya kondisi dan zaman. Faqad yakunul hukmu fi waqtin aw halin aslaha lil ibad wa yakunu ghayruhu fi waqtin aw halin ukhra aslaha wallahu alimun hakim. Terkadang sebuah hukum di suatu tempat atau suatu kondisi lebih maslahat, tetapi di waktu yang lain, di kondisi yang lain, hukum selain itu lebih maslahat. Wallahu alimun hakim, wallahu alimun hakim. Naam, istamir. Baca dulu, nanti saya baca ulang. فلا يمكن نصف الأمر بها وَكَذَلِكَ لَا يُمْكِنْ نُسْخُ النَّهْيِ عَمَّا هُوَ قَبِيحٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ كَالشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَمَسَاوِي الْأَخْلَاقِ مِنَ الْكَذِبِ وَالْفُجُورِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ إِذَا الشَّرَائِعُ كُلُّهَا لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنْهُمْ. نعم نسخ حكم الآية دون رسم ذلك حكم آية نسخ رسم الآية طيب بارك الله فيك نعم ada nanti ini jelas ini kan perlu dijelaskan lagi nih kemahiman waktu apa kesimpulannya kira-kira Sufyan yang dibaca oleh Faisal tadi tawdhihul wadhih min al fadha'ih ya menjelaskan sesuatu yang sudah jelas termasuk yang tidak baik kita intinya fahamul kitab supaya selesai kitab dengan cepat. Apa kesimpulannya? Yang pertama beliau menyebutkan kepada kita dalil-dalil secara syar'i bahwa nasakh itu sudah terjadi. Kalau sudah terjadi tidak layak kamu mengingkarinya dengan alasan tidak logis. Apakah akal kamu lebih tinggi daripada syariat Allah? Ini tentunya pukulan telak. Apa contoh-contohnya? Dalil menerangkan adanya nasakh Allah berfirman nasakh min ayatin aw nun sayati bi khairin minha aw mithliha. Isyarat bahwa Allah akan memberlakukan nasakh. Tsani qaul al-ana khaffafa Allah. Al-ana khaffafa Allah. Ini nasakh terhadap ayat sebelumnya kan? Iyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإنكم منكم 100 صابرة يغلب 200 بإذن الله الله مع الصابرين الطيب لأنه فالآن باشروهن نبا terhadap hukum siam karena di awal Islam orang yang berpuasa kemudian di waktu buka dia tidak sempat buka ya maka malamnya atau tertidur ya atau telah tertidur maka malamnya tidak boleh lagi menjima istrinya sampai waktu buka puasa besok hari setelah itu Allah hapus hukum ini fa inna hadha nassun fi taghyiril hukm sabiq ini adalah nas menerangkan bahwa ada hukum yang lama dihapus dengan datangnya hukum baru dalil yang ketiga kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha هذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. Ya. Ma yamtani an-nasu, tetapi ada hal-hal pembahasan-pembahasan yang tidak mungkin masuk nasakh di situ. Ya, yang tidak mungkin masuk nasakh ke dalamnya. Contohnya yang pertama al-akhbar. Berita tidak mungkin ada nasakh. Karena kalau dikatakan mungkin berarti berita sebelumnya salah. Ini berkaitan dengan kejujuran. Allah tidak mungkin salah beda dengan kita. Kalau kita mungkin salah, kita bilang hari ini kemarin Muhammad yang pergi. Tiba-tiba hari ini antum bilang bukan Muhammad yang pergi, Hamid. Berarti kamu kemarin salah tebak, salah sebut, salah tahu. Nah, ini enggak mungkin bagi Allah. Jelas ya? Kalau khabar enggak mungkin dalam Al-Qur'an dan hadis. Li'anna an-nasakh mahalluhu al-hukm. Karena media nasakh itu adalah hukum, ahkam, perintah, larangan, anjuran dengan ikrah. Wa li anna nasakh ahad al-khabarain yastalzim an yakuna ahaduhuma kadhiba wal kadhib mustahil fi akhbari Allah wa rasuli. Karena kalau nasakh itu masuk ke dalam pembahasan khabar berarti salah satu dari khabar tersebut salah dusta dan tidak mungkin ada kesalahan dan kedustaan pada khabar Allah dan rasulnya. Allahumma in illa an yakuna al-hukmu ata bi suratil khabar kecuali sebuah hukum datang dengan konteks khabar tetapi dia insya itu mungkin dia hukum insya tapi konteksnya khabar kemudian datang nasakh itu mungkin, maka tetap dikatakan nasakhnya itu pada ahkam, bukan akhbar. Hanya saja ahkam tersebut datang dengan konteks al-khabar. Dan ini sudah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Terkadang ada insya' bi suratil khabar, dan terkadang ada khabar bi suratil insya'. Ini lihat ini, pentingnya meraja. Kalau antum enggak meraja kan enggak masuk kayak gini. Kalau antum enggak meraja, betul lagi pertanyaan apa itu insya', apa itu insya' bi suratil khabar atau khabar bi suratil insya'. Nah, contohnya kaqauli ta'ala iyyakum minkum mashruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Ini bentuknya apa? Khabar. Tapi perintah untuk melawan musuh yang jumlahnya 1 banding 10. Ya. Walidza jaa'a naskhuhu fil ayati allati ba'daha. Datang nasakh setelahnya dengan konteks khabar pula. Tetapi insya hukum perintah talab. Al-ana khaffafallahu ankum, khabar kan? Tidak ada perintah di situ, tidak ada nah, bukan talab, bukan pula takhir. Wa'alima anna fikum dha'fa fa in yakum minkum mi'atun sabiruna sabiratun yaghlibu mi'atayn. Yaghlibu jawab dari syarat iyakum, bukan fal yaghlibu, sehingga dikatakan ma'mur karena adanya lamul amr. Surahnya surah khabar, tetapi dia insya. Jangan kamu katakan di sini berarti ada nasakh dong dalam bab khabar. Buktinya Allah menyatakan ala ana khaffafallahu ankum, nasakh terhadap ayat sebelumnya iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atin. Sedangkan iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atin ini suratul khabar. Berarti ada nasakh pada khabar. Kita katakan ini bukan khabar tapi ini insya yang datang dengan bentuk khabar. Nah. Asani, media yang kedua yang tidak mungkin terjadi nasakh di dalamnya adalah al-ahkamul lati takunu maslahatan fi kulli zamanin wa makan. Hukum-hukum yang memang dia selalu bermaslahat di setiap masa dan setiap tempat. Selalu bermaslahat, selalu baik, ya, selalu hikmah di setiap zaman dan di setiap tempat. Jelas? Kat tauhidi, seperti tauhid, tidak mungkin dihapus. Ya. Makanya kalau dikatakan, oh kalau bab tauhid bicara di sini dengan di depan yang lain, berarti dia telah menyatakan berarti tauhid tidak layak di setiap tempat dan setiap zaman. Nabi berbicara tauhid di depan kaum musyrikin, di depan kaum Yahudi, di depan kaum Nasara, dan juga di depan para sahabatnya. Para Nabi juga demikian kan? Ma ta'buduna min ba'di, di depan anak-anak yang merupakan para nabi. Beda dengan ahkam, nabi terkadang berbicara sebuah hukum suatu tempat, tetapi di tempat yang lain nabi tidak membicarakan hukum tersebut. Contoh malah khamar. 13 tahun di Mekah nabi tidak berbicara tentang khamar, tetapi ketika di Madinah barulah nabi mulai berbicara tentang khamar, ahkam. Tapi bab tauhid dari semenjak Mekah sampai di Madinah sampai menjelang wafat nabi masih berbicara tentang tauhid. Jelas ya? Wa usulil iman, wa usulil ibadah. Apa usulil ibadah? Al-ikhlas. Ya, sesuai dengan petunjuk. Wa makarimul akhlak. Makarimul akhlak yang berkaitan dengan jujur. Enggak mungkin di sebuah tempat jujur dianjurkan, di sebuah tempat yang lain tidak dianjurkan. Wal afa, menjaga harga diri. Wal karam, kedermawanan. Wa syaja'a wa nahu dhalik. Karena ini sifat yang mulia, ya, dan cocok untuk setiap masa dan tempat. Fala yumkinu naskhul amri biha. Tidak mungkin ada mansukh nasakh di dalamnya. Wa kadzalika la yumkin naskhun nahyi amma huwa qabihun fi kulli zamanin wa makanin. Dan tidak mungkin juga ada nasakh pada sesuatu yang terlarang yang memang dia jelek buruk pada setiap masa dan setiap tempat, seperti syirik, kekufuran, akhlak yang buruk, kedustaan, fujur, bakhil, bukhil, jaban. Apa jaban? Penakut. Bukan juban ya. Juban apa? Seperti juban? Hah? Mentega. Jaban. Wa nahwu dzalik. Ini tidak mungkin mansukh. Yang dikatakan dalam kita bicara syirik di bab ini aja, di tempat ini, tempat yang lain jangan. Sama secara tidak langsung kamu menyatakan bahwa syirik itu jelek di sebagian tempat tapi baik di sebagian tempat yang lain. Jelas ya? Idh syara'i' kulluha li masalihil ibadi wa daf'il mafasidi anhum. Karena syariat seluruhnya itu isinya adalah maslahat buat hamba dan untuk menjauhkan mereka dari mafsadah. Nah, kalimat ini perlu antum tanamkan di hati antum, kita semua dan anak keturunan kita, bahwa syariat Allah itu mabniyatun ala masalihil ibad wa daf'i al-mafasid anhum. Paham ya? Bahwa syariat Allah ini Allah berlakukan demi kemaslahatan hambanya dan agar mereka terselamatkan dari hal-hal yang mafsadah. Nah, buahnya apa dari keyakinan yang seperti ini? Buahnya membuat seorang itu mudah tunduk, mudah menerima dan tidak was-was ketika menerima hukum Allah. Dia tidak ragu-ragu untuk meninggalkan sesuatu yang haram karena dia yakin kalau ini baik enggak mungkin Allah haramkan. Dan kalau Allah telah mengharamkan berarti pasti dia berbahaya buat dunia dan akhirat saya. Nah, sesuatu yang sudah kita yakini dia tidak baik buat dunia dan akhirat kita tentu akan memudahkan kita untuk meninggalkannya. Karena sesuatu itu sulit ditinggalkan tatkala orang tersebut masih berduga bahwa itu baik untuknya dan bahwa itu tidak bahaya untuknya. Jelas ya? Nah, ini penting untuk kita tanamkan kepada anak keturunan kita sehingga membuat mereka lapang dadanya untuk menerima hukum Allah Jalla wa'ala yang secara logika mereka itu berat untuk ditinggalkan. Nah, berikutnya. Terus. Sudah dibaca tadi belum kan? Perhatikan sebelum baca itu, kalau saya baca begini kira-kira apa artinya, kalau bunyi harokatnya seperti ini jadi artinya apa, kan bisa diprediksi. Kalau saya bacakan sebuah fiil dengan bentuk mabni lil ma'lum berarti artinya jelas mana fa'il mana maf'ul bih. Kalau saya bacakan dengan harokat mabni lil majhul berarti enggak ada fa'il, yang ada hanya naibul fa'il. Nah, terus لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوت التواتر. أقسام النسخ: ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن. مثاله مصابرة، قال مصابرة برتي اسم فاعل. وتذكير الأمة بحكمة النسخ. الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآيات رجب. نعم أحسن. شروط النسخ، شروط النسخ، شرط-شرطnya. Tentu yang membuat syarat ini syarat-syarat ini sesuai dengan at-tatabbu' wal istiqra' min al-adillah asy-syar'iyyah. Naam. Yang pertama, syaratnya tidak mungkin dijamak lagi. Tidak mungkin dikompromikan. Tapi kalau masih mungkin dikompromikan, maka tidak boleh dikatakan masuk, karena kedua-duanya masih mungkin diamalkan. Apa kira-kira contohnya? Apa kira-kira contohnya? Indah ya Ahmad. Ahsan. Dengan hadis al-ma idza balagha al-qullatain la yunajjisuhu syai. Masih bisa dikompromikan. Juga hadis tadi tentang larangan meminum dalam keadaan berdiri, dan beberapa hadis yang menerangkan Nabi minum dalam keadaan berdiri, bisa dikompromikan. Apalagi kira-kira? Faisal, apa lagi? Baca habis. Ketiga, ruku, wudu. Memang hadisnya tidak ada yang sahih, tidak ada pertentangan hadis di situ. Cuma satu bunyinya, la wudu liman lam yadhkur ismullah. Itu hadisnya dhaif. Dikatakan mungkin berarti ada dua dalil yang bertentangan secara zahir. Tali kira-kira? Afdhalu salatil mar'i fi baytihi ila al-maktubah. Terus mana mansukhnya? Jamaknya? Itu tidak ada pertentangan itu. Nabi kan cuma menyebutkan afdhaliyah, kecuali sini larangan, tiba-tiba Nabi melakukan, atau di sini pengharaman, tiba-tiba di sini pembolehan, itu baru bertentangan. Kalau itu kan tidak bertentangan, zahirnya tidak ada ta'aruf. Ya, itu beberapa contohnya ya. Baik, qala athani al-ilmu bi ta'khuri an-nasikh. Ya, harus dipastikan bahwa yang nasikh itu memang datang belakangan. Bagaimana kita mengetahui? Bin nas. Nas dari ayat, contohnya al-an khaffafa Allah, atau hadis fazuruha kuntu nahaitukum an ziyaratin fazuruha. Ini nas. Aw bi khabari sahabi, atau ada ucapan dari para sahabat Nabi, atau secara tarikh sejarah, sejarah katakan oleh seorang sahabat ini ayat turun di Madinah, ya, sedangkan ayat yang masuk sebelumnya turun di Mekah, Makkiyah. Nah, fa madaniyah nasikhah li Makkiyah. Contoh-contohnya beliau sebutkan, rupanya di sini beliau sebutkan kan, ya contoh sudah antum baca itu. Sekarang aqsamun nasakh, aqsamun nasakh. Jelas yang tadi di atas? Syaratnya yang pertama apa? Tidak mungkin lagi dijamak. Yang kedua, harus dipastikan bahwa nas yang itu datang belakangan daripada mansukh. Kemudian beliau pun menyebutkan contoh-contohnya. Contoh yang pertama, kuntu azintu lakum fil istimta' minan nisa. Dahulu aku membolehkan kalian nikah kontrak. Itu arti al-istimta' minan nisa. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan hukum mut'ah sampai hari kiamat. Contoh yang lain, contoh nasikh itu diketahui datang mutaakhir daripada mansukh karena ada berita dari sahabat Nabi adalah hadis. Ada ucapan Aisyah, beliau menyatakan dulu di awal Al-Quran turun, susuan yang bisa mengharamkan itu adalah yang berjumlah 10 kali diketahui. Setelah itu menjadi mansukh, maka cukup dengan 5 kali seorang anak menyusui, maka dia telah menjadi anak susuan. Secara ayat dan hadis tidak ada bunyi ayat yang seperti itu, tetapi datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Contoh dengan tarikh adalah al-ana khaffafallahu ankum. Kalimat al-an yadulu ala ta'akhuri hadha al-hukum, sekarang, menunjukkan dia datang belakangan. Atau juga demikian kalau ada seorang sahabat menyatakan itu dilakukan oleh Nabi sebelum hijrah, kemudian dia sampaikan yang menyelisih hukum yang bertentangan dengan hukum tersebut datang setelah itu, berarti yang kedua merupakan nasikh lil awal. Contohnya apa? Madaniyah nasikha lil makiyah. Jelas kan? Subutun nasikh. Yang kedua, yang nasikh itu memang sahih. Misalkan dalam hadis, jangan sampai hadisnya rupanya dhaif. Ini hadis sahih ngomong boleh, wajib, boleh. Ada satu hadis lagi yang datang mutaakhir. Dia memang mutaakhir. Dan tidak menyatakan haram dan tidak bisa dijamak. Maka tidak dikatakan kita mansuhkan. Kenapa? Karena memang an-nasikh di sini dhaif. Berarti hakikatnya tidak ada ta'aruf, karena sahih la yu'aridhu ish adh-dha'if. Wadih? Naam. Itu wajibnya sebut nasikh. Nah, di sini ada keselingan pendapat sedikit. Sebagian ulama menyatakan syaratnya ditambah lagi. An yakuna aqwa min al-mansukh. Nasikh itu lebih kuat dari sisi kesahihannya daripada atau menyamai. Berarti kalau hadis ahad tidak bisa memansuh hadis mutawatir karena tidak sama dan tidak lebih kuat. Ini pendapat jumhur. Atau misalkan hadis riwayat muttafaq alih tidak bisa dimansuhkan dengan hadis riwayat Imamul Baihaqi sendirian walaupun sahih. Kenapa? Karena an-nasikh di sini tidak aqwa minal mansukh. Ya. Atau tidak mumathil. Ini syarat sebagian jumhur. Tetapi kata beliau, wal arjah anhu la yushtarat an yakuna an-nasikh aqwa aw mumathilan. Kenapa? Li'anna mahallan naskhi al-hukum. Hukum masalahnya. Wa la yushtarat fi thubuti tawatur. Hukum agama tidak harus dengan mutawatir. Selama dia sahih, apakah ahad ataukah mutawatir, tetap diterima. Apakah riwayat Imam Bukhari ataukah Muslim ataukah selain mereka, tetap diterima. Kenapa dalam hal ini diterima, dalam hal yang lain tidak diterima? Dalam mansukh tidak diterima, sedangkan nasakh salah satu dari hukum syariat. Wadih? Jam 10 kurang 10. Lanjut? Kita selesaikan? Kita selesaikan ya? Sedikit lagi ya. Setelah itu tinggal antum hafal. Besok diuji. Ujian besok bab nasakh. Aqsamun nasakh. Yang qasimun nasakh. Baca ulang. Baca Ahmad. Udah deh, yang pertama udah ya. Macam-macam nasakh. Yang pertama, hukum dan mansukh, tapi lafadznya masih ada. Konteksnya, ayatnya masih ada, hadisnya masih ada, tapi hukumnya tidak berlaku lagi. Contohnya banyak. Ayat al-musabarah. Firman ayyakum minkum yashuruna sabiruna yaghlibu mi'atin. Mansukh. Hukumnya mansukh dengan firman Allah yang datang setelahnya. Al-ana khaffafallahu ankum wa'alima anna fikum da'fa. فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Mungkin ada yang bertanya, apa sih hikmah? Apa hikmahnya Allah memansuhkan sebuah hukum tapi lafadznya masih tetap ada? Apa jawabannya, Sufyan? Ini jawaban yang sudah disebut masyarakat. Maka jangan safar. Kata saya, wa hikmatu naskhil hukmi dunan lafzi baqa'u sawabi tilawah. Ya, Sufyan. Ini hikmahnya. Tetap bisa dibaca sehingga pahala, dia mendapatkan pahala membaca. Kalau tidak, ya berarti sudah berkurang sekian ayat dalam Al-Quran. Ya. Dengan adanya ayat tersebut, masih adanya ayat tersebut, berarti kita akan membacanya. Yang mana setiap satu huruf dari Al-Quran, pahalanya berapa? 10 pahala. Wa tadhkirul umma bi hikmatin nasakh. Hikmah yang kedua, mengingatkan umat bahwa mansukh itu adalah hukum Allah yang penuh dengan hikmah. Ya. Wa Allah hikmah. Apa dari sisi contohnya? Contohnya itu tadi. Di awal Islam Allah wajibkan 2:10. Setelah itu Allah tidak mewajibkan lagi kecuali 1:2, menunjukkan hukum Allah itu penuh dengan hikmah, dari berat turun ke yang lebih mudah. Jelas? Naam. Macam yang kedua, Iqra ya Ahmad. الثاني نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا سليما. الثالث نسخ السنة بالقرآن ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة لاستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرا. الرابع نسخ السنة بالسنة مثاله قول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيد كنت عن النبيذ في الأوعية. عن النبيذ في الأوعية. فشربوا فيما. apa nabidh fil awiyah? Anggur yang di simpan, ya, dalam bejana, ya, apa? Awiyah, ya, bejana. Awal-awal Nabi enggak membolehkan. Setelah itu Nabi bolehkan dengan syarat selama tidak memabukkan. Nah, bagaimana kita yang memabukkan? Ya, tajurubah kalau sudah lebih dari 3 hari dia akan memabukkan. Terus. Nah, kesimpulannya Pak, kesimpulannya bahwa ada hukum yang mansukh, lafadznya mansukh, tapi hukumnya malah masih ada. Hukumnya masih ada. Artinya hukum tersebut dulunya ada lafadznya dalam Al-Quran. Tapi setelah dihapus lafadz tersebut, kemudian lafadz tersebut dihapus, tetapi hukumnya masih berlaku. Apa contohnya? Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma menyatakan sebelumnya Allah Jalla wa Ala menurunkan ayat rajam, kami pun membacanya, memahaminya dan menghafalnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merajam dan kami pun telah menegakkan hukum rajam. Maka aku khawatir akan datang manusia yang bertanya, kami tidak melihat ada hukum rajam dalam Al-Qur'an, sehingga mereka akan sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada mereka. Di sini ada pelajaran akidah untuk kita bahwa para ulama, para sahabat Nabi, mereka meyakini seorang itu akan sesat tatkala dia meninggalkan, bahwa meninggalkan sebuah kewajiban dalam agama itu sebab kesesatan. Dan ini peringatan bagi kita. Terkadang sebagian kita bermudah-mudahan dalam meninggalkan sebuah kewajiban ketika dia pulang dari ma'had, meninggalkan sholat berjamaah, halal yang wajib melanggar halal yang haram. Terkadang syaitan memberi bisikan merasa aman dalam hatinya karena dia kira bukan syirik, bukan bidah. Padahal para sahabat sendiri beranggapan bahwa salah satu sebab kesesatan itu adalah tatkala seorang meninggalkan sebuah kewajiban dari Allah. Ini bid'ah atau bukan? Bukan. Rajam. Seorang meninggalkan tidak mau dirajam, apakah jatuh ke bid'ah syirik? Enggak. Tapi melanggar hal yang tidak melakukan sebuah kewajiban saja. Tapi mereka menganggap itu akan menjadi sebab kesesatan. Jelas kan? Man wallahi mana jadi rajam fi kitabillah, jangan sampai dia beralasan menyatakan kami tidak melihat ada hukum rajam dalam Al-Qur'an, karena dia telah ada, hanya saja lafadznya sudah terhapus, hukumnya masih ada. Fayadhillu wa inna ar-rajam fi kitabillah haqqun 'ala man zana idza ahsana min ar-rijali wan nisa wa qamat al-bayna aw kana al-habl aw al-i'tiraf. Ya, dengan syarat tentunya dia sudah menikah, laki-laki dan wanita tersebut, ada bukti atau dia hamil atau mengapu. Bagaimana bunyi ayatnya? Di sini disebutkan bunyi ayatnya begini. Asy-syekh wa syekhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Itu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ketika Umar membacanya. Di dalam khutbahnya, asy-syekh wa syekhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Dan dia pun menjadi apa? Az-zani waz-zani yatu fajlidu kulla wahidin. Bukan diganti dengan itu. Tidak diganti karena dia tidak masuk. Hukumnya masih ada, hanya saja lafaz ini sudah diangkat dari Al-Qur'an. Jelas ya? Mungkin ada yang bertanya, apa hikmahnya? Kalau Allah memansuhkan sebuah hukum, tetap memansuhkan sebuah lafaz, sedangkan hukumnya masih berlaku. Apa kira-kira hikmahnya? Imam? Hah? Apa hikmahnya? Al-Fat? Hah? Apa? Iqra' bisawtin murtafi' yasma'ahu as-sami'un. Khabar, ikhtibar itu ujian artinya, bukan khabar. Hati-hati menerjemahkan bahasa Arab, fatal nanti. Menguji umat ini, mau enggak mereka mengamalkan sebuah hukum yang masih berlaku sekalipun lafadznya telah yang diangkat. Kalau orang yang punya sifat membangkang, dia enggak akan percaya, enggak muntir, enggak mengamalkan ini. Kenapa? Karena enggak ada lafadznya dalam Al-Qur'an. Ya, maka Allah menguji mereka. Nah, tentunya kita mengetahui itu masih berlaku karena penjelasan hadis Nabi atau ucapan para sahabat Nabi. Wa tahqiqu imani bima anzalallahu ta'ala aqsa halal yahud alladhina hawalu katma nasr rajam fi Taurah. Sedangkan orang-orang Yahudi, hukum rajam ada dalam Taurat, lafadznya pun masih ada, tetapi mereka menyembunyikannya. Sedangkan umat Islam, lafadz hukum rajam dalam Al-Qur'an tidak ada, tetapi mereka tetap melakukannya karena itu masih berlaku, menunjukkan kejujurannya dan beda jauhnya antara mukmin dengan Yahudi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum. Kemudian ya, bab penting itu.